Karena pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Benihnya dari pemilik lahan ini sebagian bentuknya dan bisa saja benihnya dari penggarap. Ya, benihnya bisa berasal dari penggarap. Ini salah satu dari bentuk musaqat. Dan seterusnya, hadis yang pertama telah kita baca. Hadis ini menjelaskan bahwasanya bentuk musaqat ini telah dipraktekkan oleh Nabi pada kasus Yahudi Khaybar. Khaybar adalah perkampungan orang-orang Yahudi, dan dia perkampungan yang subur dan dilapisi oleh benteng-benteng yang kokoh. Dan pada tahun ke-7 Hijriah pasca perjanjian Hudaybiyah di mana perseteruan antara Madinah dengan Mekah terhenti karena kesepakatan yang disetujui oleh Nabi, ditandatangani oleh Nabi, yang menulis kesepakatannya orang kafir. Ya. Yang menulis nota-notanya adalah orang kafir pada waktu Nabi SAW berangkat ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Kemudian dihalangi untuk sampai ke Ka'bah dan tidak bisa masuk ke Mekah. Padahal mereka sudah berpakaian ihram. Dan di Hudaybiyah lah terjadi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, dan juga di situ ada bai'at yang dikenal dengan bai'atul Ridwan, di mana Nabi SAW membai'at para sahabatnya untuk membela agama, mempertahankan agama, membela Nabi dan membela Utsman bin Affan yang diutus oleh Nabi ke Mekah ketika itu sebagai negosiator, bernegosiasi dengan orang Mekah tentang bolehnya atau tidak mereka masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Tetapi ternyata orang kafir ketika itu memutuskan untuk tidak membiarkan mereka masuk ke Mekah, dan di situ ada nota-nota yang lain. Seperti bila mana ada orang Mekah yang masuk Islam dan datang ke Madinah untuk dan melarikan diri dari Mekah dan menuju Madinah, pihak Madinah tidak membenarkan mereka untuk tidak menyambut mereka dan tidak membenarkan mereka di Madinah. Ya, tidak menerima mereka di Madinah. Itu sementara orang Madinah, kaum muslimin di Madinah yang murtad dan balik ke Mekah, maka pihak Mekah menerima dari penduduk Mekah. Dan ini zahir dari kesepakatan ini sebenarnya merugikan kaum muslimin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu kemenangan. Ini yang diantara makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina." Itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun ke-7 diantara hikmahnya Nabi SAW punya kesempatan yang banyak untuk menyurati, karena tidak ada lagi berhubungan dengan Mekah, untuk menyurati pemimpin-pemimpin dunia. Ya, dia kirim surat ke Kaisar Romawi, ke Kisra Persia, ke Muqayqis Mesir, dan terus dia kirim surat-surat dakwah, dan dia punya kesempatan untuk memperbaiki atau mengantisipasi rongrongan ancaman dari pihak-pihak yang ada di sekitar Madinah, termasuk Khaybar. Dia punya kesempatan untuk menyerang Khaybar, dan Nabi SAW berhasil, ya, dengan kemarin kita jelaskan Khaybar itu sebahagiannya ditaklukkan dengan kekerasan, itu dengan perang. Sebagian yang lain penghuninya menyerahkan diri, melakukan perdamaian, mengatakan ini kami menyerah kalah dan ini negeri kami milik kalian. Dan itu yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Ya, ini tentang Khaybar. Nabi SAW menyerangnya, dan sebagian Khaybar yang subur, yang penuh dengan tanaman, Nabi SAW pada awalnya memutuskan untuk mengusir orang Yahudi dari Khaybar, dan akhirnya mereka sendiri yang datang dan mengajukan permohonan kepada Nabi untuk tetap tinggal di sana dan mengelola tanaman-tanaman atau lahan milik kaum muslimin dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Dan ternyata Nabi SAW menyetujui, dan inilah hadisnya. Ya. Hasilnya dibagi dua, sementara lahan sudah menjadi hak kaum muslimin. Dan Khaybar ini menurut para ulama merupakan dibagi kepada lima bagian. Ini yang termasuk, ada yang mengatakan itu harta ghanimah, dibagi lima bagian. 4/5 itu untuk para pejuang, untuk para tentara kaum muslimin. 4/5-nya, 1/5-nya dibagi lima. 1/5-nya dibagi lima. Ini pembagian harta rampasan perang yang dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum, dalam surah Al-Anfal ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah maka dibagi lima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4/5 itu untuk para tentara kaum muslimin, kemudian 1/5-nya dibagi lima. Ya, 1/5 dari 1/5 tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian untuk keluarga Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. 1/5 dari lima bagian tadi dibagi lima pula, ya, sebagian untuk Allah dan Rasulnya dan untuk keluarga Nabi, ya, karena keluarga Nabi tidak berhak mendapat, tidak dibenarkan menerima sedekah. Keluarga Nabi yang dimaksud di sini adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib, keluarga dari Hashim dan juga keluarga dari Muttalib, yaitu keturunan dari kakek Nabi Abdul Muttalib sampai ke bawah. Ini semuanya termasuk Abbas, ya, dan keturunannya, dan juga keturunan Ali bin Abi Talib. Ya, ini semuanya keluarga Nabi yang mereka tidak berhak atau tidak dibenarkan menerima sedekah. Tidak halal bagi mereka menerima sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menutupinya dengan memberikan bahagian kepada mereka dari harta rampasan perang. Fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidzil qurba. Dan keluarga Nabi, wal yatama dan anak-anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya yatim mendapatkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mengasuh anak yatim juga mendapatkan perhatian besar dari Allah dan Rasulnya. Dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini. Sungguhnya saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga dekatnya tempat kami seukuran jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan betapa dekatnya jarak antara Nabi, kedudukan Nabi atau tempat Nabi dengan orang yang mengasuh anak yatim. Jangankan anak yatimnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan anak yatim, wal yatama, wal masakin dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin merupakan kaum muslimin atau manusia yang juga mendapatkan perhatian dari Allah dan Rasulnya. Dan orang yang memperhatikan anak orang-orang miskin merupakan orang-orang yang memiliki sifat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena Allah Maha penyayang. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang miskin. Dan Allah pasti akan menyayangi orang-orang yang menyayangi orang miskin. Makanya Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan merahmati kalian. Ya. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Kata Nabi SAW, orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah yang Maha penyayang. Di antara bentuknya adalah menyayangi orang-orang miskin. Dan Nabi, dan agama kita membukakan kesempatan yang besar untuk mengapresiasikan kasih sayang kita kepada orang-orang miskin. Di antaranya zakat, sedekah, perhatian-perhatian yang lain. Kemudian juga ibnus sabil. Ini lima golongan yang mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang. Ibnu Sabil, orang yang terputus dari perbekalan. Artinya dalam perjalanan kemudian mereka kehabisan bekal, kehabisan biaya perjalanan. Dan mereka juga mendapatkan perhatian dalam agama kita. Berarti kita juga harus memperhatikan mereka. Di antara perhatian agama dikhususkan untuk mereka bahagian dari harta rampasan perang. Ini yang dimaksud dengan Nabi SAW mengambil dari hasil Khaybar itu bahagiannya, karena dia mendapatkan bahagian. Jadi Khaybar, orang Yahudinya dibiarkan oleh Nabi untuk mengelola Khaybar, sementara akadnya adalah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang mereka tanami itu milik kaum muslimin. Ya, sementara separuhnya lagi milik mereka. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Kalau bentuk akadnya seperti ini, maka termasuk yang dibolehkan dalam pengelolaan atau penggarapan lahan. Kalau kita punya lahan dan kita ingin lahan tersebut digarap oleh orang lain, maka akadnya boleh dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, atau disewakan dengan cara pembayarannya adalah berupa uang. Jadi dari ukuran tanah itu harga atau nilai penyewaannya bukan dari hasil tanaman, apalagi kalau menetapkan bahagian dari lahan yang hasilnya milik pemilik lahan. Ini tidak dibenarkan. Dan pada bab sebelumnya kita mendapatkan solusi atau beberapa opsi yang ditawarkan oleh Nabi. Ya. Kita sendiri yang menggarapnya, atau kita meminta orang lain menggarapnya seperti kasus sekarang ini, atau kita serahkan kepada orang lain tanpa ada akad apa-apa. Maksudnya kita tidak mengambil keuntungan duniawi. Kita serahkan kepada mereka untuk digarap, dan mereka sendiri yang mendapatkan hasilnya, sementara lahan kita tentu kita tidak mengambil apa-apa kecuali kepentingan akhirat. Itu banyak orang-orang yang sama sekali tidak punya sejengkal pun tanah di muka bumi ini. Bukan satu dua orang, tetapi sangat banyak sekali, rumah ngontrak, ya, tidak punya apa-apa, lahan sama sekali tidak punya, dan mereka tidak punya pula usaha yang menetap. Maka yang punya lahan lebih yang masih belum digarap, Nabi berikan beberapa opsi. Dan tadi opsi yang paling mulia adalah ketika kita menjadikan lahan tersebut sebagai investasi ukhrawi, investasi akhirat, agar mereka punya pendapatan, punya penghasilan dengan menyerahkan lahan kita untuk mereka kelola, dan kita tidak punya keuntungan apa-apa kecuali keuntungan pahala. Ini pada bab yang sebelumnya yang kita ingatkan kembali. Dan hadis yang pertama seperti yang tadi kita tekankan menunjukkan bolehnya sistem akad musaqah yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan penduduk Khaybar. Kita baca hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua nomor 3886. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ali ibn Hujr As-Sa'di qala akhbarana Ali wa huwa ibn Mushir qala akhbarana Ubaidullah an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar bi shatri ma yakhruju min thamarin aw zar'in. Ya. Fakana yu'ti azwajahu kulla sanatin mi'ata wasqin thamanina wasqan min tamrin wa ishrina wasqan min sya'ir. Falamma waliya Umaru qasama khaybara khayyara azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqti'a lahunna al-ardha wal-ma' أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة mimman ikhtarata al-ardha wal ma. Ya, jadi ini hadis yang hampir sama dengan yang pertama tadi, tetapi ini lebih luas atau lebih rinci diceritakan oleh Abdullah bin Umar kasus Khaybar ini. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW menyerahkan kepada orang Yahudi Khaybar untuk digarap. Ya. Dengan akad pembayarannya adalah separuh dari hasil panen, baik itu buah-buahan atau tanaman-tanaman yang lain, itu milik pemilik tanah atau pemilik lahan, yaitu kaum muslimin. Lalu ini yang seperti hadis yang pertama, fakana yu'ti azwajahu, dan hasilnya ternyata luar biasa. Jadi Nabi SAW per tahun ya membagi kepada keluarganya, istri-istrinya, maka istrinya secara keseluruhan mendapatkan per tahunnya 100 wasak. Ya, kadar zakat untuk hasil tanam ini adalah 60 wasak. Berarti kalau sudah sampai 60 wasak, maka dia sudah wajib zakat. Nah, satu wasak saya lupa berapa ukuran kilonya, ya, ukuran kilonya. Tetapi ini luar biasa, mungkin mencapai ton, ya, mencapai ton. Jadi Nabi SAW memberikan kepada istri-istrinya per tahun 100 wasak dengan rincian berikut: 80 wasakan atau waskan min tamrin, untuk hasil tanaman kurma 80 wasak. Kemudian untuk gandum 20 wasak per tahun didapatkan oleh istri-istri Nabi, diberikan oleh Nabi SAW bahagian mereka. Ya. 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Ini di zaman Nabi. Falamma waliya Umar, dan ketika datang masa khilafah Umar bin Khattab, maka Umar mengambil keputusan, yaitu Khaybar dibagi kepada pemilik-pemiliknya lagi. Bukan hasilnya dibagi, tetapi lahannya itu dibagi. Khaybar dibagi oleh Umar. Jadi karena dia mengusir orang Yahudi dari Khaybar, diusirnya dalam riwayat yang terakhir, diusir ke Taima. Ya, bukan dari Jazirah Arab, tapi ke dalam Jazirah Arab, tapi jauh dari kota Madinah. Ya, jadi lahan Khaybar itu dibagikan kepada pemilik-pemilik masing-masing, termasuk kepada istri-istri Nabi. Falamma waliya Umar qassama Khaybar, dia bagi lahan tersebut. Khayyara azwajan Nabi SAW, kemudian dia berikan pilihan kepada istri-istri Nabi. An yuqti'a lahunna al-ardha wal ma', apakah mereka mau menerima lahan, ya, bagian mereka lahan, mungkin di-coupling oleh Umar. Ya, Umar mengaplingnya, kemudian dibagi rata kepada pemilik-pemilik masing-masing, karena memang sudah tahu siapa pemiliknya. Istri-istri Nabi ditawarkan oleh Umar dua pilihan. Yang pertama, apakah mereka menerima lahan dan mereka nanti yang mengelola sendiri, atau mengupah orang lain, atau hanya sekedar seperti yang dilakukan oleh Nabi, menerima hasil per tahun dari apa yang mereka miliki. Jadi yang mengelola adalah kaum muslimin, permintaan kaum muslimin, dan nanti hasilnya seperti yang dilakukan oleh Nabi, diserahkan per tahun kepada istri-istri Nabi. Diberikan dua pilihan itu oleh Umar kepada istri-istri Nabi. Di antara mereka ada yang tetap ya menerima, yang memilih untuk seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menerima hasil panen saja setiap tahun. Dan sebagian yang lain ada yang justru menerima lahan mereka. Menerima lahan dan mereka yang akan mengelola. Dan di antara mereka yang memilih seperti ini adalah Aisyah dan Hafsah tidak lagi menerima hasil per tahun, tetapi dia sendiri yang menerima lahannya dan dia sendiri yang mengelola, ya, mengelola, dan dia yang mengurusi dan menggarapnya, atau dia sendiri, atau diupahkan kepada yang lain. Jadi ini yang dilakukan oleh Umar. Kenapa demikian? Karena memang orang Yahudi sudah tidak lagi bekerja di sana, sudah di karena memang Nabi SAW awalnya memang ingin mengusir mereka, ya, mengusir mereka, tetapi mereka menawarkan tadi permohonan tadi dan Nabi menerima. Berapa tahun? Tahun ke-7 Hijriah, Nabi meninggal tahun ke-11, hampir 4 tahun. Kemudian 2 tahun setengah di masa Khalifah Abu Bakar, berarti 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Kemudian di masa Umar, kita tahu tahun keberapa dari khilafahnya, karena Umar bin Khattab menjadi khilafah 12 tahun. Jadi kasus yang sekarang ini dia mengusir orang Yahudi Khaybar dari Khaybar, saya tidak tahu sekarang tahun keberapa, tetapi lebih dari 7 tahun lamanya para istri Nabi mendapatkan, menerima hasil. Dan setelah datang masa Umar, Khaybar dibagi kepada pemiliknya masing-masing, dan mereka sendiri yang mengurusi dan menggarap atau mengupah orang lain. Begitu juga kepada istri-istri Nabi, beliau memberikan penawaran 2. Yang pertama seperti sebelumnya, jadi yang mengelola kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, dan hasilnya diterima oleh mereka. Atau yang kedua, mereka menerima lahan mereka masing-masing dan mengolah sendiri-sendiri. Sebagian menerima, sebagian seperti yang sebelum-sebelumnya, dan sebagian yang lain justru menerima lahan dan mereka yang mengelola, seperti Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala an as-sahaba ajmain. Itu hadis yang kedua. Ya. Hadis yang ketiga, nomor 3887, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah qala haddatsani Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallam amala ahla Khaybar bi shatri ma kharaja minha min zar'in aw thamrin wa iqtasa al hadith bi nahwi hadith Ali bin Mushirin wa lam yadhkur فكان عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ لهن الأرض ولم يذكر الماء. Ini hadis yang hampir sama dengan hadis yang nomor 2 tadi, sedikit ada perbedaan dan kita tidak akan menjelaskannya kembali. Hadis setelahnya 3888, Imam Muslim mengatakan, وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي. أسامة بن زيد ini bukan sahabat. أسامة بن زيد الليثي النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمسة. Ya, ini hadis yang ketiga atau yang keempat, yang kandungannya sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya ketika Khaybar ditaklukkan, maka orang Yahudi datang menghadap Nabi dan memohon kepada Nabi untuk membiarkan mereka tinggal di sana dan menggarap lahan-lahan yang memang awalnya milik mereka tetapi sudah menjadi hak kaum muslimin, dan menggarap lahan-lahan tersebut dengan ketentuan separoh dari hasilnya milik mereka dan separohnya milik kaum muslimin sebagai pemilik lahan. Maka Nabi SAW menyetujuinya. Kata Nabi, "Uqirrukum fiha ala dzalika ma syi'na." Jadi Nabi SAW menerima penawaran tersebut dan terjadilah akad. Akad musaqat antara Nabi dengan Yahudi Khaybar. Kemudian nanti hasilnya, di ini ada tambahan sedikit. Hasil dari buah-buahannya itu dibagikan kepada Suhman. Suhman ini orang-orang yang mendapatkan pembahagian dari perang, yaitu pejuang-pejuang. Yaitu mereka mendapatkan bagian, dan ini mereka yang masuk adalah tentara-tentara kaum muslimin, dibagikan kepada mereka hasil dari cocok tanam atau pertanian yang dilakukan oleh Yahudi Khaybar. Dan ini tambahan dari hadis yang sekarang ini. Intinya seperti yang terjadi pada hadis yang kedua, Nabi SAW membagi dua hasilnya, separuh untuk orang Yahudi sebagai penggarap dan separuh lagi untuk kaum muslimin sebagai pemilik lahan. Dan tidak ada unsur gharar. Ya, tidak ada unsur gharar karena ini mudharabah. Bila mana beruntung maka kedua-duanya beruntung, bila mana rugi maka kedua-duanya rugi. Ya, ini dibenarkan. Hadis yang terakhir, sebelum terakhir, 3889 dan setelahnya 3890. Ya. 3889 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ibnu Rumhin qala akhbarana Al-Laits an Muhammad ibn Abdurrahman an Nafi' an Abdullah ibn Umar an Rasul radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dafa'a ila yahudi Khaybar نخل خيبر وأرضها على أن يأتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. Ya, ini hadis ada sedikit penegasan bahwasanya benih dari penggarap. Ya, ini yang dimaksud ketika kita baca definisi musaqat tadi, maaf, bahwasanya benihnya dari penggarap. Di sini ada penegasan dari Nabi, dari Abdullah bin Umar, pada hadis 3889 dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau menyerahkan kepada Yahudi Khaybar kurma-kurma dan lahan-lahan yang ada di Khaybar dan mereka yang menggarapnya dengan biaya mereka sendiri. Mereka menggarap dengan biaya mereka sementara lahan milik kaum muslimin dan nanti hasilnya adalah separoh-separoh. Separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk penggarap. Di sini hadis ini ada sedikit tambahan yaitu modal karena memang Khaybar itu kan sudah ada kurmanya, sudah ada benih-benihnya sudah ditanamkan. Sementara ketika dalam kondisi demikian ditaklukkan oleh kaum muslimin, jadi Khaybar secara keseluruhan milik kaum muslimin. Lanjutan dari keadaannya adalah orang Yahudi tetap di sana dan mereka seakan-akan mengerjakan tanah mereka sendiri seperti sebelum terjadi peperangan. Mereka kembali mengurusi kebun-kebun mereka yang sudah menjadi hak kaum muslimin dan nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah bagi dua. Misalnya ada seorang dari Yahudi Khaybar itu memiliki 2 hektar, ya, dia mengelola seperti biasa, diteruskannya pengolahannya dan dia tetap bercocok tanam, mengurusi dan menggarap lahan tersebut. Tetapi nanti kalau sudah panen apa? Kalau sudah panen, kalau sebelum berperang, mereka kan panennya hasil mereka sendiri, untuk mereka sendiri. Sekarang setelah berperang dan sudah ditaklukkan kaum muslimin, hasilnya nanti ketika sudah setelah panen dibagi dua. Separuh untuk kaum muslimin dan separuhnya untuk mereka. Selama lebih dari 7 tahun. Ya, hampir mungkin 10 tahun. Mereka menggarapnya tetap menggarap lahan mereka masing-masing, tetapi nanti ketika panen mereka separuh dari hasil Khaybar secara total diserahkan ke kaum muslimin dan Nabi SAW nanti membagi-baginya kepada pejuang-pejuang, tentara-tentara yang ikut perang Khaybar dan juga dan 1/5 itu dibagi kepada 5 golongan tadi. Ya. Ini hadis 3889 dan hadis yang terakhir. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' wa Ishaq ibn Mansur wal lafdhu li ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala haddatsani Musa ibn Uqbah an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ajla al-Yahuda wan Nasara min ardi al-Hijaz wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dhahara على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا faqarru biha hatta ajlahum Umar ila Taima wa Ariha. Ya. Ini kesimpulan dari hadis secara keseluruhan. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya di awal hadis Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya ayahnya Umar bin Khattab ajlal Yahud wan Nasara min ardil Hijaz. Ya, ajla mengeluarkan, ya. Ajla itu mengeluarkan. Ya. Artinya karena memang sudah milik kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Umar bin Khattab Yahudi dan Nasara dari negeri Hijaz. Bukan dari negeri Arab, tapi dari negeri Hijaz, dan Hijaz itu adalah wilayah-wilayah yang banyak gunung-gunung batunya yang memisahkan antara wilayah tersebut dengan laut. Ya, maka Mekah Hijaz, Madinah Hijaz, Taif Hijaz, dan sekitar mereka adalah Hijaz. Hijaz itu artinya wilayah-wilayah yang dipisahkan antara wilayah tersebut dengan lautan oleh gunung-gunung batu. Oleh gunung-gunung batu, dan itu yang ada di Mekah dan Madinah. Maka Mekah Madinah termasuk Hijaz, dan Umar mengeluarkan Yahudi dan Nasara dari negeri tersebut, dan mereka nanti di ujung hadis dia menempatkan mereka di Taima. Taima termasuk negeri Arab, termasuk jazirah Arab. Taima termasuk jazirah Arab, begitu juga Ariha termasuk jazirah Arab. Tetapi Umar hanya mengeluarkan mereka dari negeri Hijaz. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian Abdullah bin Umar anaknya menjelaskan tentang apa yang diperbuat oleh Nabi. Anna Rasulullah SAW lamma zahara ala Khaybar, bahwa Nabi SAW ketika menaklukkan Khaybar, maka orang-orang Yahudi dan arada ikhrajal Yahud. Ini yang pertama diputuskan oleh Nabi. Nabi setelah menaklukkan Khaybar, maka Nabi berkehendak untuk mengusir orang Yahudi dari Khaybar. Arada ikhrajal Yahud minha. Wa kanatil ardu hina zuhira 'alaiha lillah. Ketika berhasil ditaklukkan, maka Khaybar secara keseluruhan milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum muslimin. Maaf. Fa'arada ikhrajal Yahud minha. Lalu Nabi SAW menginginkan untuk mengusir Yahudi dari Khaybar. Fasa'alatil Yahudu Rasulullah SAW ayyukirrahum biha. Maka datanglah orang Yahudi menjumpai Nabi, memohon agar Nabi membiarkan mereka tetap tinggal di Khaybar dan mengelola lahan-lahan mereka masing-masing dengan modal dari mereka. Ala an yakfu amalaha walahum nisfu thamar. Nanti kalau sudah panen, mereka orang Yahudi mendapatkan separuh dari hasil panen. Maka Nabi SAW menerima permohonan mereka. Faqala lahum Rasulullah SAW nuqirrukum biha ala dhalika basyina. Maka kami menyetujui apa yang kalian mohon tersebut dengan kehendak kami. Jadi Nabi bukan karena permohonan mereka itu, tetapi karena memang Nabi menginginkan agar mereka tetap di sana, karena kalau langsung ditinggalkan sementara kaum muslimin belum terlalu memahami cara mengelola Khaybar, maka akan rugi. Maka keputusan itu kembali kepada kaum muslimin. Dan ternyata Nabi memutuskan agar mereka tetap tinggal di sana dan mengelola dan mendapatkan setiap tahunnya separuh dari hasil panen Khaybar. Dan ini yang ada pada hadis yang terakhir. Dan di ujung hadis ada penjelasan dari Ibnu Umar bahwasanya ayahnya Umar bin Khattab mengusir Yahudi Khaybar ke Taima, nama daerah di Jazirah Arab. Ya, Taima, dan juga di Ariha, di arah ke Syam. Arah ke Syam. Sementara Khaybar sudah dikosongkan dari orang Yahudi, dan juga di sekitar-sekitar Hijaz dikosongkan dari orang-orang Nasara, dipindahkan oleh Umar ke daerah di luar Hijaz. Ini yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan tadi telah kita dapatkan bahwasanya Umar membagi Khaybar kepada pemilik-pemiliknya secara dengan lahannya. Ya, sudah dikapling-kapling oleh Umar, kemudian dibagikan kepada pemilik masing-masing. Sementara untuk istri-istri Nabi, Umar memberikan dua tawaran. Yang pertama, tetap dikelola oleh pemerintah kaum muslimin sementara mereka mendapatkan hasilnya seperti sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua adalah mereka mengambil bagian mereka dalam bentuk lahan dan air, dan mereka yang mengelola sendiri. Ternyata sebagian dari istri-istri Nabi menerima yang pertama, dan sebagian yang lain memilih yang kedua. Yang kedua ini dipilih oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis terakhir di bab yang pertama, ya, di bab yang pertama. Dan kita simpulkan kembali bahwasanya hadis-hadis tersebut dan khususnya bab ini menjelaskan tentang bolehnya bentuk musaqah dalam sewa menyewakan tanah dengan akadnya adalah dibagi hasil panen dibagi dua, yang istilahnya kita apa tadi, peduaan ya, hasil panen dibagi dua. Dan dalam kasus Khaybar, benih dari orang Yahudi, modal semuanya dari orang Yahudi, sementara kaum muslimin hanya pemilik lahan. Ya, berarti kalau membentuk peduaan itu seperti itu, maka tidak perlu kita tanya-tanyakan lagi karena sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara bab yang kedua ini sebagai pendahuluan, setelah saya baca hadis-hadisnya, dia tidak terlalu menjurus kepada kitab musaqah. Dia berbicara tentang keutamaan bercocok tanam. Ya. Keutamaan menjadi petani. Ya. Bab yang kedua ini keutamaan bercocok tanam dan bertani. Ya, ini kalau kita baca hadisnya, maka kita tidak akan membiarkan adanya tanah kosong, lahan kosong. Ya, kita akan berupaya untuk menjadi seorang petani karena keutamaannya sangat besar. Dan ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.